canto nganti sing bisa kinyuwo kang mas aku percaya kau ira gampang kena kudo beparengan cukup hati ojo ngasih ngelarani yomong siji yomong kowe tekan mati. Wis tak pasrah ki kabeh karo Gusti, utane sore sing dadi saksi. Nalika kabeh iki tak lakoni ikhlas ati, muga Gusti maringi dalan sing tapi ini dadi siji tekan tuwa sesandingan ojo mu iso ninggalke kenangan arep mangko nyawa iki wis ilang salah siji ra bakal ono sing bisa ganteni. Pandong aku tekan tuwo nganti sing bisa kenyowo kang mas aku percaya kowe ra gampang kena kudo beparengan joko ati ojo ngasih ngelarani yomong siji yomong kowe tekan mati tapi siji tekan tuwo sesandingan ojo mung iso ninggalke kenangan arep mangko nyawa iki wis ilang salah siji ra bakal ono sing bisa ganteni. Seko aku karo kowe iso dadi awak dhewe matur suwun mas ngancani selama iki tak temokke kabeh bahagiaku sing tak karepke karo kowe kabeh wis dadi tak diri karo kowe kabeh wis dadi tak lali. Satu rumah Sekolahku karo kataku sing tak karepke. nang katanya. Hatinya pun acur-acuran. Sakuat-kuat den joko tresno. Siyo tangan kula tak anggap nan bagyo pun boten kuat ngadepi masalah hati sing bolak-balik ning kilaran ni sing tulus setulus toyo wingi pancen aku iki sanes tiang tetepan pantes wae ning tonggo hati. kau tak lewati, hatimu menung sosok pesinarti. Ibarat tali sing wis padha tresnani kowe, pancene apa? isih ana wong sing pura nampa aku sing rasa pira sing rasuke bondo duwe ku mung setya lan wani rekoso kanggo bahagiano uang sing tak tresno opo isih ana ta ya ya ora ana. Manungsa kuwi pancen peto-peto aku wis ngupaya saya kerja rata rasa durung nemokne mulya cemeneh nemokne tresno apa isih sekali. Luar biasa, Magetan sangat luar biasa. Mesake atiku yen tak terus kero kowe, mending pisah aku wis ra betah, wis kepacut keton kulon derek langkung, tresno wis rampung. Sampai terlalu sayang nanti rakroso tilarani. Pancen, waktu iku sayang.